بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang sebelumnya, hafizani wa hafizakumullah, kita sempat membahas atau membaca bersama transkrip dari penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala tentang jawaban beliau dan nasihat beliau seputar membaca dan mengambil faedah dari ahlul bid'ah dan ahlul batil, membaca mengambil faidah dari ahlul bid'ah serta ahlul batil. Dan perkataan para a'immah kita sempat membacanya, silsilah dengan sanadnya dari al-imam Abu Zur'ah dan juga al-imam Abu Hatim Ar-Razian rahimahumallah, dan juga sampai kepada para imam-imam yang lainnya seperti al-imam al-Lalikai dan juga para ulama lainnya, menguatkan pendapat beliau berdua untuk tidak membaca dan mengambil faidah barakallahu fikum dari kutub ahlul bid'ah dan ahlul batil barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Syekh Al-Bukhari hafizahallahu ta'ala, melanjutkan dan sedikit kita membaca kembali penjelasan beliau. Qal Imam Al-Muwaffaq ابن قدامة كما في الآداب الشرعية لابن مفلح. كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع إليهم، ينهون عن ذلك. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Alim Ibn Muflih rahmatullahi ta'ala alaihi dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kana salaf dahulu, salaf yakni generasi para sahabah dan para tabi'in dan para ulama sunnah yang mengikuti beliau-beliaunya, yanhauna an mujalasati ahlil bid'ah, melarang untuk duduk serta berkawan bersama dengan ahlul bid'ah, wan nadhar fi kutubihim, serta melihat atau membaca kitab-kitab dan karya-karya tulis mereka, wal istima'i ilaihim, serta melarang untuk mendengarkan perkataan mereka, penjelasan dari mereka, bahkan sebagian ulama itu sampai menolak untuk disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah. Bukan perkataan si ahlul bid'ah tersebut, enggak, tetapi yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Menolak dan menutup telinganya, seraya menyatakan wala nisfal ayah, saya tidak mau mendengarkanmu ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah darimu walaupun setengah ayat. Naam, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yanhauna an dzalik. Para ulama ussalaf melarang dari itu semuanya, melarang dari berkawan, mujalasah, duduk, apalagi sampai menimba ilmu, membaca kitab-kitab mereka, mendengarkan penjelasan argumen-argumen dari mereka, keterangan-keterangan dari mereka, mengikuti ucapan mereka dan segala apa yang keluar dari lisan mereka. Yanhauna an dzalik. Para ulama ussalaf melarang dari itu semuanya. Al-Imam Ibnu Qudamah lahu risalatun al-muwaffaq ismuha tahrimun nadhar fi kutubi ahli al-kalam. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala punya risalah, punya karya tulis ringkas yang tulisan ringkas tersebut beliau beri nama Tahrimun Nawar. Tahrim maknanya adalah pengharuman, artinya adalah haramnya An-Nawar melihat serta membahas kitab-kitab Ahlul Kalam. Membahas kitab-kitab Ahlul Kalam. Barakallahu fikum. هذه الرسالة ألفها ردا على ابن عقيل الحنبلي. Risalah ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaihi, yang sengaja beliau susun sebagai bantahan terhadap Ibnu Aqil Al-Hanbali, di mana Ibn Aqil Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kataba kitaban asmahu An-Nasihah, telah menulis sebuah karya lalu kemudian beliau beri judul An-Nasihah. Karya Ibn Aqil Al-Hanbali tersebut fihi mukhalafatun aqadiyah, yang pada karya tulis ini Ibnu Aqil terjatuh pada sekian banyak mukhalafat akidiyah, penyelisihan akidah, hal-hal yang menyelisihi akidah yang sahihah. Wa ghairu dzalika, dan juga terjatuh pada sekian kesalahan-kesalahan yang lainnya. Taraja'a anhu. Namun beliau telah rujuk dari kekeliruan-kekeliruan tersebut yang telah beliau tuangkan dalam kitabnya An-Nasihah. Taraja'a amma fil kitab Ibnu Aqil. Ibnu Aqil telah rujuk dari berbagai kekeliruan yang telah ia tuliskan dalam kitab An-Nasihah. Wa ma'a hadza radda 'alaihi al-Imam al-Muwaffaq. Namun bersama dengan hal ini, Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi taala alaihi tetap membantah Ibnu Aqil rahimahullahu taala menyampaikan bantahannya. Apa alasannya? Kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, li'anna risalata tilk waqa'at baina yaday man la ya'rifu bi taraju'ih. Karena tulisan Ibnu Aqil yang berjudul An-Nasiha tersebut ternyata sudah sampai pada pihak-pihak yang gak faham atau gak mengerti tentang rujuknya Ibnu Aqil. Sehingga mau tidak mau dan terpaksa Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala tetap menyampaikan bantahan beliau terhadap An-Nasiha, terhadap risalah atau tulisan Ibnu Aqil yang berjudul An-Nasiha. Naam, fayaghtarra biha. Karena banyak orang-orang yang sudah terlanjur membaca naam artikel atau risalah An-Nasiha tersebut, karya Ibnu Aqil yang berisi sekian banyak kekeliruan dan penyimpangan akidah, ternyata tertipu menganggap penyimpangan-penyimpangan akidah tersebut, barakallahu fikum, itu hak, benar. Maka Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaihi pun membantahnya. Wa alaihi, maka berdasarkan hal tersebut, fahdharil qira'ata fi kutubi ahli al-bid'ah jami'an. Berdasarkan hal ini, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullahu taala, dan tadi juga disebutkan bahwa apa? Ibnu Qudamah punya risalah berisi apa? Judulnya tahrim. Judulnya aja sudah apa? Sudah menjelaskan hukum. Judulnya saja itu sudah menjelaskan dan menjatuhkan hukum. Hukum apa? Haram. Haram terhadap apa? Haram terhadap melihat serta membaca kitab Ahlul Bid'ah dan Ahlul Kalam. Kitab Ahlul Kalam. Barakallahu fikum. Kata Syekh Al-Bukhari, waspadalah, ditahdir oleh beliau, untuk membaca kitab-kitab Ahlul Bid'ah jami'an, semuanya. Al-Qudama wal-Mu'asirin, baik yang di masa lampau ataupun yang hidup di masa sekarang. La takhaf faqat min kutubi Amr ibn Ubaid wal-Jahm ibn Safwan wa atba'ih. Falikulli qawmin warithun. Jangan Anda mewaspadai diri untuk menjauh dari kitab-kitabnya Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili, atau mewaspadai dan menjauh dari kitab-kitabnya Jahm ibn Sofwan dan para pengikutnya, itu saja jangan. Tetapi falikulli qawmin warith, setiap kaum itu memiliki pewaris yang akan melanjutkan dan akan meneruskan pemikiran dan pemahaman-pemahaman mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka. Mesti itu akan selalu ada bermunculan. Syubhat lama, didaur ulang, jadi baru, pemain-pemainnya pun orang-orang baru, lain. Fitnah berulang tetapi pemain-pemainnya adalah orang-orang baru. Pemainnya adalah orang-orang lain, bukan orang-orang yang dahulu pernah terjatuh, enggak. Falikulli qaumin warithun. Maka jangan apa? Jangan hanya takut kepada nama-nama ahlul bid'ah dan ahlul batil yang sudah masyhur, enggak. Kullu ahlil bid'ah yajibu an tuhadzirahum. Maka setiap ahlul bid'ah dan ahlul batil engkau wajib waspada dari mereka. Wa minhumul mu'asirun min ashabil afkar al-hizbiyah wa tawjihat al-munharifah al-harakiyah. Nah, di antaranya ialah, maka setiap ahlul bid'ah engkau harus mewaspadainya dan harus menjauhinya. Di antaranya ahlul bid'ah dan ahlul batil yang hidup sezaman dengan kita di masa ini, dari para pemilik ideologi-ideologi atau pemikiran-pemikiran hizbiyah yang memberikan arahan-arahan yang menyimpang, mengarah kepada apa? Pergerakan-pergerakan revolusi, ke kutubit tanzir fi tanzir al-jama'atil mukhalifati lis-sunnah. seperti kitab-kitab yang berisi tentang pemikiran para jamaah-jamaah, yaitu maksudnya adalah kelompok-kelompok sesat, firqoh-firqoh yang menyelisihi sunnah. Wahya kharijatun anis sunnah. Sementara kelompok-kelompok tersebut telah keluar dari bimbingan sunnah. Kajama'atil ikhwanil muslimin. Seperti kelompok ikhwanul muslimin. Wa kitabat munadhirihim. Hasan al-Banna wa Sayyid Qutb. Dan tulisan-tulisan para tokoh-tokoh pemikirnya. Para tokoh-tokoh ideologinya. Para tokoh-tokoh apa? Tokoh-tokoh inteleknya. Seperti Hasan al-Banna. Seperti Sayyid Qutb. Was-Siba'i wal-Qaradawi dan yang lain-lainnya, kata beliau. Kadzalika kutubul jama'at allati haqiqatan banatul jama'atil dan demikian pula kitab-kitab firqah-firqah yang secara hakiki merupakan banatul jama'atil merupakan pecahan dari jamaah atau firqah yang Indo-Indo ini tadi. Keluar, muncul dari apa? Dari satu pemikiran. Dan selalu, tokoh-tokoh yang dari firqah yang bermacam-macam tadi, yang bercabang dari Ikhwanul Muslimin, semuanya telah apa? Berwalak kepada Ikhwan Muslimin. Fajama'atul Ikhwan, yal jama'atul li hadihil jama'at. Fabi'satil murdi'ah. Maka jamaah ikhwanul muslimin atau firqah ikhwanul muslimin merupakan firqah induk dari sekian firqah-firqah pecahan-pecahan yang ada. Dan sungguh induk ini adalah induk sejelek-jelek induk yang menyusui apa? Menyusui cabang-cabangnya. Min hadhil jama'ah as-sururiyah wa kitabat mukaffiri mufakkirihim. Di antara firqah tersebut yang mengusung dan selalu berwalak kepada kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok As-Sururiyah. Sekian banyak tulisan-tulisan para tokoh-tokoh inteleknya. Tokoh-tokoh para pemikirnya. Dan di antara famin mufakkirihim muhyi fikri Sayyid Qutb At-Takfiri. Dan di antara tokoh pemikirnya, tokoh inteleknya yang selalu berupaya menghidupkan pemikiran Sayyid Qutb At-Takfiri alladhi mala ad-dunya bihadhil afkaril munhillah al-munhittah al-mukhalifah bal huwa kufriyah, yang selalu menghidupkan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb yang memenuhi dunia ini dengan pemikiran-pemikiran yang merusak, pemikiran-pemikiran yang menghancurkan dan menyelisihi agama ini. Bahkan na'udzubillah bisa sampai pada tingkatan kufriyah. Faman adhara fikrahu al-munharif fi hadzal bab wa akhraja tanziratihi ila al-alam. Dan di antara pihak atau orang tokoh yang selalu melanjutkan kembali estafet pemikiran ini, pemikiran Sayyid Qutb, pemikiran yang menyimpang pada bab ini, bab takfir, dan mengeluarkan ide-idenya Sayyid Qutb ke dunia ini, tokohnya ialah Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Walahu kutubun adidah, dan dia memiliki sekian banyak karya. Al-muhim ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Hingga sampai beliau berbicara panjang lebar di sini menghimbau kepada para thullabul ilm, kepada salafiyin yang tidak memiliki dan belum memiliki kekokohan ilmu dan tidak pada sampai derajat para ulama, untuk tidak bermudah-mudahan serta mentahdir dirinya, menjauhkan dirinya, menjauhkan anak-anaknya, murid-muridnya, menjauhkan istrinya, menjauhkan keluarganya dari kitab dan tulisan-tulisan karya-karya ahlul bid'ah serta ahlul batil. Walaupun tadi Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum menyampaikan bahwasannya kutub ahlul bid'ah dan kutub ahlul dalal barakallahu fikum, terkadang ada para ulama yang masih mengutip faidah-faidah tersebut dari siapa? Dari kitab-kitab yang merusak tadi. Karena apa? Kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, karena kebetulan mencocoki sunnah. Kebetulan mencocoki sunnah. Nah, di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan bahwasannya kitab-kitab ahlul bid'ah dan ahlul batil tersebut tidak boleh ada yang membacanya illa li'alimin mutamakkinin yumayyizu as-sahiha minas saqim wal fasid minas salih wal haq minal batil fa innahu yahillu lahu. Nah, ini kriterianya. Punya kemampuan untuk menyaring. Punya kemampuan untuk menyaring mana hak, mana pula batil. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang rusak, mana yang baik. Pemikiran yang rusak, mana pemikiran yang baik. Mana yang bisa diambil, mana yang harus dibuang. Mana yang sehat, mana yang berpenyakit. Bisa membedakan. Kenapa? Karena dia mutamakkin fil ilm. Karena memang beliau, seorang alim tersebut, kokoh dalam keilmuan. Sehingga apa? Punya bekal untuk yumayyiz bainal haqqi wal batil. Punya bekal untuk bedakan antara hak dengan yang batil. Walaupun kita semuanya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, tidak boleh serta-merta bermudah-mudahan untuk kemudian menyalahkan para masyayikh dan para ulama yang menukil barakallahu fikum faidah-faidah dari kitab-kitab ahlul bid'ah dan ahlul batil. Naam. Karena beliau mengambil faedah dan mengutip faedah-faedah dari mereka karena kebetulan kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala mencocoki sunnah barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kekokohan ilmu, ya, tidak memiliki kekokohan barakallahu fikum dalam keilmuan, maka jangan coba-coba untuk mengambil, apalagi sampai mengambil faedah sembarangan tanpa mengerti siapa barakallahu fikum faedah ini dari siapa. Siapa nama tokohnya, siapa yang menjelaskan perkataan-perkataan, kecuali perkataan dari para ulama yang ma'rufin, dari sumber-sumber kitab-kitab yang ma'ruf barakallahu fikum. Ini pun Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala berpandangan mencukupkan untuk menukil dan mengutip faidah dari ahlul ilm, ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah. Kenapa? Afdal wa aslam. Lebih afdal dan lebih selamat. Barakallahu fikum. Tapi kita jangan serta-merta, jangan kemudian terburu-buru untuk menghukumi para ulama yang menukil barakallahu fikum faidah-faidah, mengutip faidah-faidah dari kitab ahlul bid'ah dan ahlul batil, menghukumi beliau-beliaunya salah dan keliru. Atau bahkan lebih berat daripada itu, kata Syekh Ubaid, fala nastati'u an naqula inna ha'ula'i mubtadi'ah. Kita enggak mampu dan enggak bisa terus kemudian memvonis para masyayikh tersebut sebagai mubtadi'ah. Kenapa? Karena memang mengambil faidah dari ahlul bid'ah. Au innahum ja'alu anfusahum sulaman li ahlil bid'ah. Atau kita enggak bisa terus kemudian serta-merta terburu-buru menyatakan bahwasannya para masyayikh tersebut menjadikan diri mereka sebagai apa? Tangga yang mengantarkan umat kepada ahlul bid'ah. Enggak. Hasyahu min dhalik. Mereka enggak mungkin akan melakukan hal itu. Lakina indi, namun menurut saya, kata beliau rahimahullah, annal istighna'a aslamu wa afdal. Annal istighna'a aslamu wa afdal. Bahwasanya mencukupkan diri, mengambil dan mengutip faidah-faidah dari para ulama ussunnah para ulama ahlu sunnati wal jamaah itu lebih selamat dan lebih afdal. Lianna kutubas salaf mali'atun bihadal haq. Karena memang kitab para ulama us-salaf dipenuhi dengan al-haq. Sehingga silakan Anda menyibukkan diri untuk membaca kitab-kitab mereka. Lakinna. Namun, la'alla dhalikal alimu atau dhalikal alima ra'a fi naqlihi ibaratan salimatan sahihatan min kitab dhallin mudillin mubtadi'. Namun, ini tadi, ini kemudian beliau sampaikan kembali. Namun, mungkin sang alim tersebut, seorang syekh tersebut yang mengutip faidah, mengambil faidah dari ahlul bid'ah dan ahlul batil, beliau memandang bahwa faidah yang beliau ambil, faidah yang beliau kutip, yang beliau nukil dari ahlul bid'ah dan ahlul batil itu faidah yang memiliki ibarah salimah sahihah. Memiliki ungkapan yang selamat serta benar. Min kitabin dhalil mudil mubtadi', dari kitab siapa? Dari kitabnya si mubtadi' yang sesat dan menyesatkan tersebut. Kenapa diambil? Li'annaha wafaqatil haq ووافقت ما عنده من الحق فهو ينقلها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا. Naam. Maka beliau mengambilnya karena apa? Karena memang kebetulan ibarah ahlul bidah dan ahlul batil tersebut itu mencocoki al-haq. Mencocoki al-haq. Selaras dengan al-haq yang beliau pelajar dan al-haq yang beliau ketahui. Fahuwa yang kuluha ala sabil istishhad. Nah, maka beliau menukil hanya sebagai istishhad, sebagai penguat saja. Bukan ala sabil istiqlal wa ta'sili abada. Bukan untuk sebagai landasan ilmu. Sebagai landasan utama, enggak. Tetapi sebagai apa? Sebagai tambahan-tambahan penguat saja. Nah. Wa illa apa? Dari penjelasan utama yang beliau sampaikan itu sudah cukup. Tetapi apa? Beliau menambahkan syawahid, penguat-penguat. Naam. Karena kebetulan ucapan ahlul bid'ah dan ahlul batil tersebut apa? Mencocoki al-haq. Barakallahu fikum. Sekali lagi itu hanya sebagai apa? Istishhad. Ini jenis yang kedua. Kitab jenis yang kedua. Kalau jenis yang pertama itu kitab ahlul bid'ah dan ahlul batil yang memang murni isinya semuanya kebatilan. Itu pun yang boleh hanya para ulama yang ingin membantahnya. Yang kedua, jenis yang kedua adalah jenis kitab yang bercampur. Ada bid'ahnya dan juga ada sisi kebenarannya. Ada mencocoki al-haqnya. Nah, maka di sini pun sama sekali abadan enggak boleh bagi orang awamus salafiyin ataupun barakallahu fikum para talibul ilm yang masih baru belajar atau bahkan yang ghairu mutamakkin fil ilm. Selain syekh, selain ulama yang betul-betul tamakkun fil ilm, betul-betul kokoh kuat dalam keilmuan, enggak boleh baca kitab-kitab seperti ini. Yang membacanya adalah seorang alim mutamakkin fil ilm. Seorang alim yang benar-benar kuat dan kokoh dalam keilmuan. Barakallahu fikum. Ini jenis yang kedua. Atsalits, kemudian beliau beralih menjelaskan jenis yang ketiga. Kitab ahlul bid'ah jenis yang ketiga. Ma kana khalian minal bid'ah. Yaitu kitab yang khalian minal bid'ah, kitab yang benar-benar bersih dari kebid'ahan. Penulisnya ahlul bid'ah, penulisnya ahlul batil, barakallahu fikum. Tetapi tulisannya tersebut, karyanya dia itu bersih, enggak ada kebid'ahannya. Sahibuhu laisa lahu hammun fi nashri bid'atin wa da'wati ilaiha. Penulisnya, barakallahu fikum, itu enggak memiliki target dan tidak memiliki keinginan apapun di dalam menyebarkan pemikiran bid'ahnya, menyebarkan ideologi bid'ahnya, enggak. serta mengajak muslimin barakallahu fikum untuk mengikuti kebid'ahannya. Enggak ada, dia enggak punya keinginan ke arah sana. Wa inna mahammuhu tahqiqu kitabin min kutubi ahli sunnah. Yang dia inginkan ialah, yang dia targetkan itu hanya apa? Mentahqiq. Memberikan tahqiq, catatan-catatan ringan dari kitab yang ia pelajari dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Hanya mentahqiq saja. Mentahqiq kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah. Dan juga kalau diketahui, didapati beberapa kitab-kitab itu, kitab-kitab para ulama dahulu, para muhakkiknya itu adalah orang-orang yang menggunakan apa? Kalau dilihat ya, fotonya secara jelas itu ternyata orang-orang yang mengenakan jas, terus kemudian apa? Enggak mencerminkan identitas sunnah sama sekali, bahkan mencerminkan identitas orang-orang awam. Jenggotnya dicukur. Barakallahu fikum. Karena memang kerjaannya dia hanya tahqiq. Hanya sekedar tahqiq. Ka'annahu sahibu tijarah. Ka'annahu sahibu tijarah atau sahibu bida'ah. Yuridu ayyata'ayyash. Fahuwa murtazikun. Yuhakkiku hadhal kitab. Yani dia seperti seakan-akan pebisnis. Ya. Memiliki apa? Memiliki tijarah, perdagangan, bisnis, atau orang yang punya barang dagangan yang ingin mencari penghidupan, ingin mencari tambahan rezeki dari apa? Dari kerjaannya tersebut. Ya, pekerjaannya. Yuhakkikul kitab. Ya. Mentahkik apa? Mentahkik kitab para ulama us-sunnah. Wa hadzal kitab lam yadmanhu syai'an min bida'ihi. Dan sementara kitab yang ia tahkik itu juga kitab yang enggak ada muatan-muatan kebid'ahan yang ia sisipkan padanya, sedikit pun enggak ada. Wa hirafatihi, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangannya. Fa hadzal amru fihi wasi', maka jenis yang ketiga ini wasi', longgarlah. Kan tidak ada apa? Tidak ada kebid'ahannya. Murni, dia bukan apa? Bukan ahlul bid'ah. Ini memang ahlul bid'ah, ahlul fitan, ahlul batil, barakallahu fikum. Tetapi dia kerjaannya hanya mentahkik. Hanya mentahkik, bahkan sebagiannya apa? Awam. Ya, penampilannya penampilan awam sih. Penampilannya adalah penampilan awam, barakallahu fikum. Famin amthilati sinfi tsani, dan di antara contoh kitab dari jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu jenis yang mana? Yaitu jenis yang bercampur antara bid'ah dan sunnah, atau ada kebid'ahan dan ada sisi kebenarannya. Barakallahu fikum. Ini jenis yang kedua. Nah, di antara contoh jenis yang kedua ini adalah kitab Al-Kasyaf, kata Syekh Ubaid rahimahullah. Fa min amthilati as-sinfi tsani Al-Kasyaf. Dan di antara contoh kitab jenis yang kedua ialah kitab Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Li Az-Zamakhsyari. Naam. Faz-Zamakhsyari wasmuhu Mahmud bin Umar. Az-Zamakhsyari sendiri namanya ialah Mahmud bin Umar. Al-Mulaqab Bijarillah. Yang memiliki sebutan atau laqab Jarullah. Hadha Mu'tazili Jalt. Orang ini adalah orang murni berpemikiran Mu'tazilah. Nah, seorang alim. Ya, seorang alim dari kalangan ahlul lughah, dari kalangan ahli bahasa. Nah, di antara faedah-faedah bahasa yang sering dinukil oleh para ulama us-sunnah adalah kitab Al-Kasyaf ini tadi. Barakallahu fikum. Dinukil oleh para masyayikh, tapi barakallahu fikum yang menukil hanya masyayikh. Jangan kita terus kemudian bermudah-mudahan membaca dan membuka kitab Al-Kasyaf. Nah, mudah sekali orang-orang yang lemah ilmu seperti kita ini untuk terseret. Na'udzubillah. Lakinal ulama'a yanquluna minhu fil ma'ani wa fil lughati yanquluna minhu syawahid. yang kuluna minhu syawahida. Namun para ulama menukil faidah-faidah darinya fil ma'ani, seputar apa? Seputar ma'ani. Ini lughah. Seputar apa? Seputar bahasa, bahasa Arab. Wa fil lughah, dan juga dalam ilmu bahasa. Barakallahu, karena kebetulan ia pakar memang. Zamakhsyari Mahmud bin Umar merupakan apa? Merupakan seorang tokoh Mu'tazilah yang betul-betul pakar dalam ilmu bahasa, bahasa Arab. Nah, namun kitab tersebut juga apa? Ada percampuran antara kebid'ahan dan juga barakallahu fikum kebid'ahannya, pemikiran-pemikiran Mu'tazilahnya, dan juga faedah-faedah nahwiyah atau faedah-faedah lughah al-lughawiyah. Nah. Taib, wa tsalits, dan di antara contoh jenis yang ketiga ialah la astati an aqula jaziman, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, tapi saya sendiri masih belum mampu untuk memastikan secara pasti bahwa kitab ini barakallahu fikum bagian dari jenis yang ketiga, yaitu kitab yang benar-benar bersih dari kebid'ahan, kitab ahlul bid'ah yang bersih dari kebid'ahan. Lakinna la'ala minhu, namun mungkin kata beliau, nampaknya memang bagian dari jenis yang ketiga ini, yaitu tartibu Abi Ghadah li Sunanin Nasa'i. Yaitu tartibu Abi Ghadah li Sunani An-Nasa'i. Jadi Abu Ghadah ini memiliki kitab yang mengurutkan hadis-hadis dalam kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullahu taala. Sementara Abu Ghadah sendiri dijelaskan oleh Syekh Ubaid rahimahullahu, fa Abu Ghadah sufi muhtariq. Sementara Abu Ghadah sendiri seorang tokoh sufi muhtariq. Bal huwa kautsari hadzal 'ashr. Bahkan dia adalah seorang kautsari di masa ini. Aduun li ahli sunnah. Aduun li ahli as-sunnah. Kautsari, naam barakallahu fikum, yang dimaksud dengan al-kautsari, wallahu a'lam, sempat pernah disinggung dan dibahas oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahmatullahi taala alaihi. Al-Kautsari ini ialah seorang tokoh bermadhab Hanafi. Al-Kautsari Hanafi fil madhab ma turidiyatul aqidah, tetapi dia berakidah ma turidiyah min haitsu tahdidi akidatih, kalau mau diketahui akidahnya dari sisi apa, dari sisi akidahnya. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, walakin Allah btalahu bikarahati sunnah wa ahliha wa muadatil muhaddithin min al-a'immatil kibari ila waqtih, dan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenciannya terhadap ajaran as-sunnah, dan kebencian pula terhadap para pengikut as-sunnah. Yaitu kepada siapa? Kepada ahlus sunnati wal jamaah. Wa mu'adatil muhadithin. Dan beliau diuji pula oleh Allah Jalla wa'ala kebencian terhadap para ulama muhadithin, para ulama pakar ilmu hadith dari kalangan a'immatul kibar di zamannya. Lam yaslaminhu imamun mutamassikun bis sunnah wa fi muqaddimatihim al-imam Syafi'i lam yatruk ahadan minhum illa nala minhu. Naam. Dan kata Syekh Muhammad Aman rahimahullahu taala, tidak ada seorang imam pun yang berpegang teguh terhadap sunnah yang selamat dari celaannya dia. Enggak ada yang selamat. Nah, yang terutama dan terdepan yang tidak selamat dari celaan-celaan dia, celaan-celaan, nah, Al-Kautsari ini tadi, barakallahu fikum, ialah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang tidak selamat di antaranya ialah Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi, طيب لم يترك أحدا منهم إلا نال منه. Tidak meninggalkan seorang pun para ulama usunnah kecuali pasti akan dia cela. Kullu man arafa annahu yusarrih bi nususis sifat wa yuhmil wa ya'tibu ala ulama'il kalam fahuwa aduwuh. Pokoknya semua orang, semua alim yang dikenal dan diketahui selalu apa? Yusarrih bi nususis sifat. Selalu jelas ya, mengikuti nas-nas sifat di dalam Al-Qur'an dan tidak mentakwil-takwilnya dengan takwil yang batil. Barakallahu fikum, dan membiarkan sebagaimana ayat-ayat tersebut datangnya. Barakallahu fikum, dan sampai pada ya'tibu ala ulama'il kalam, dan sampai mencela para ulama-ulama ahlul kalam. Maka siapapun yang punya peran seperti ini, fahuwa aduwuh, maka ini adalah orang ini adalah musuhnya. Nah, ini Al-Kautsari. Nah, ini kata Syekh Ubaid Abu Ghada, ini sufi muhtarik Kautsari hadza al-asr. Kautsarinya siapa? Kautsari di masa ini. Wah, permusuhannya terhadap sunnah sangat luar biasa. ولما علم الكوثري أن الإمام الشافعي أصدر في علماء الكلام حكم المصارمة أو حكم الصارمة فقال حكمي في أهل الكلام أن يهملوا على الحمر الأهلية ويطاف بهم إلى عشائر والقبائل ويضربوا بالنعال والجريد وينادى عليهم هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة واتبع علم الكلام. Taib. Ketika Al-Kautsari mengetahui Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan kalimatnya yang begitu tajam terhadap ilmu kalam, hukmi fi ahli kalam, kata Imam Syafi'i, beliau menyatakan hukum saya terhadap ahlul kalam, para orang-orang yang mengikuti ilmu kalam dan orang-orang yang melestarikan ilmu kalam. Naam. Barakallahu fikum. Maka ia dibiarkan dan di hukum dengan diasingkan bersama al-himar al-ahliyah. Dengan himar-himar peliharaan, dengan keledai-keledai peliharaan, wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, dan kemudian diarak, dibawa keliling kampung dan keliling kabilah, wa yudrabu bin ni'ali wal jarid, kemudian dilempari sandal dan dipukul dengan pelepah-pelepah pohon yang keras, wa yunada alaihim, serta dikatakan kepada orang-orang yang mendapatkan hukuman ini, hadza jazaa'u man khalafal kitaab was sunnah, ini merupakan balasan bagi orang-orang yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, wa taba' ilmal kalam, dan mengikuti ilmu al-kalam. Barakallahu fikum. Nah, Syekh Muhammad Aman rahimahullahu taala menceritakan naam bagaimana bencinya Al-Kautsari terhadap apa, terhadap ucapan dari Imam Syafi'i ini tadi. Bahkan ahyana yat'anu fi lughatih, bahkan terkadang Al-Kautsari mencela Al-Imam Syafi'i dalam bahasa Arabnya, padahal Al-Imam Syafi'i itu adalah seorang ulama ussunnah yang hujjatun fil lughah, merupakan hujjah dalam ilmu bahasa Arab, karena beliau tinggal sekian tahun bersama Bani Hudzail, yaitu ketika di masa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, suku ini, kabilah ini yang bahasa Arabnya itu masih murni, belum terkena campuran-campuran yang lainnya, sehingga beliau dijuluki hujjatun fil lughah. Yat'anu fi nasabih, Bahkan Al-Kautsar sangat bencinya terhadap Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mencela nasab beliau. Bahkan nasab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu adalah nasab Naam Ahlul Bait, Ahlul Bait Al-Muttalibi rahimahullah ta'ala. Ini adalah gambaran terhadap Al-Kautsari. Nah, ini Abu Ghadah disebutkan oleh Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala Kautsari hadzal 'asr. Kautsarinya di masa ini aduwun li ahli sunnah, sebagai pencela ahlus sunnah atau musuh bagi ahlus sunnah. Barakallahu fikum jami'an. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya di Palopo sudah masuk waktu maghrib, mungkin sejak kurang lebih sekitar 9 atau 10 menit yang lalu. Dan kita cukupkan sekian kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan biidznillahi ta'ala pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.